Satu Gita memenuhi request Abah Haji Bahar Cahaya. Kita simak sama-sama kehadiran dari Anissa Rahma Adela. Terima kasih banyak, luar biasa, Semang Jaya.